Terjemahannya, buah yang rusak tidak boleh diperhitungkan. Maksudnya tidak, sudah dibebaskan dari pembayaran. Artinya kalaupun sudah dibayar, dia dibalikkan. Kalau dalam bentuk hutang, maka hutang itu tidak lagi berlaku. Ya. Misalnya pembeli belum membayar semuanya. Ya. Ternyata ketika dia sudah berpindah kepemilikannya kepada dia, tetapi belum diturunkan, ternyata sebagian dari hasil panennya rusak. Ya, rusak bukan karena kelalaian dia sebagai pembeli, bukan juga karena kecurangan penjual. Maka bagi dia diletakkan, wadha' itu meletakkan al-jawa'ih, kewajiban terhadap harta atau hasil panen yang gagal. Ya. Al-jawa'ih ditimpa oleh al-jawa'ih ini adalah hasil panen yang tidak bisa dipergunakan. Ya. Maka pembeli tidak dibebankan untuk membayarnya. Ya. Ini anjuran, walaupun nanti para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Ya, membebaskan pembayaran itu menurut pendapat sebagian para ulama wajib, dan menurut pendapat sebagian ulama yang lain sunnah. Artinya hanya sebatas anjuran. Ya, hanya sebatas anjuran. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis nomor berapa? 3898. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathani Abu Tahir qala akhbarana Ibnu Wahbin an Ibni Jurayj anna Aba Zubair أخبره أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدا إن بعت من أخيك ثمرا jika engkau menjual dari saudaramu buah-buahan. Sampai di situ potongan hadisnya belum lengkap. Kemudian Imam Muslim berpindah ke sanad yang lain. Kata beliau, ha wa haddatsana Muhammad ibn Abbad qala haddatsana Abu Damrah an ibni Jurayj an Abi Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqul qala Rasulullah SAW. Ya, ini bunyi kembali kepada hadis yang sama. Lau bi'ta min akhika thamaran. Kalau yang pertama tadi, in. In bi'ta min akhika thamaran. Kalau yang kedua, lau. Ya, perbedaannya cuma di situ. Yang pertama, in, jika. Yang kedua, lau. Kalau. Ya. Bi'ta min akhika thamaran. Engkau menjual dari saudaramu buah-buahan, fa asabathu jaihatun. Lalu buah-buahan itu ditimpa oleh hama atau gagal panen, fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'an. Maka tidak halal engkau mengambil darinya sesuatu. Maksudnya pembayarannya. Kemudian Nabi menegaskan di ujung hadis, bima ta'khudhu mala akhika bighairi haq. Apa alasanmu mengambil harta saudaramu tanpa ada hak? Ya, barang yang engkau jual rusak. Bukan karena kelalaian dia, hanya semata-mata karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, fala yahillu, tidak halal kamu mengambil darinya, tetap mengambil darinya pembayaran. Atas landas alasan apa engkau mengambil harta saudaramu dengan cara yang tidak benar? dengan cara yang tidak benar, walaupun mungkin sudah terjadi transaksi seperti yang saya sampaikan tadi, dan buahnya memang sudah matang semua, dan antara pemilik buah-buahan itu dengan pembeli sudah terjadi akad, tapi pembeli belum selesai menurunkan buahan tersebut atau memanennya, atau belum sempat memanennya, ternyata buahan itu dimakan oleh datang segerombolan kalong, misalnya kalau dia dalam bentuk rambutan, ya, habis separuh olehnya. Ya. Ini kan mutlak unsur tidak ada unsur kelalaian dan juga tidak ada kecurangan yang disebabkan oleh penjual. Maka Nabi SAW, walaupun hadis ini nasnya adalah haram, berarti mewajibkan, tetapi para ulama tetap berbeda pendapat dalam hal ini. Lafaz hadis ini, tidak halal engkau tetap mengambil pembayaran dari dia untuk yang rusak. Ya. Lalu Nabi mengatakan, atas alasan apa engkau tetap mengambil harta saudaramu dengan cara yang tidak benar. Ya, Nabi SAW lebih menekankan kepada membebaskan dia dari pembayaran. Kalau seandainya dia sudah membayar secara sempurna, kemudian seakan-akan sebahagian nilai dari yang rusak itu diberikan, dibalikkan kembali kepada pembeli. Dibalikkan kembali kepada pembeli. Ini yang saya pahami dari bunyi hadis ini. Dan itu yang diuraikan oleh Al-Imam Nawawi. Sebelum itu dia menukilkan perbedaan pendapat para ulama. Nah, seperti dia mengatakan, ikhtalafan ulama'u fi thamrah idha bi'at ba'da buduwi salah. Para ulama berbeda pendapat tentang hasil panen buah-buahan apabila telah terjadi transaksi jual beli setelah tampak matangnya. Dan ini boleh. Wasallama hal ba'i' ilal mushtari. Penjual sudah menyerahkannya kepada pembeli. Bitakhliyati bainahu wa bainaha. Dengan cara mungkin menyerahkan ini kebun yang kunci kebunnya ini pada dirimu. Ya, saya serahkan kepadamu untuk mengambil hasil panen ini. Berarti sudah berpindah milik. Nah, sudah berpindah. Kemudian thumma talifat qabla awanil jazal bi'afatin samawiyah. Kemudian dia rusak sebelum datang waktu panennya. Ya, maksudnya dia memang sudah matang tapi belum dipanen. Ternyata dia sudah rusak disebabkan oleh afah samawiyah. Afah wa hama, wabah. Ya. Oleh hama samawiyah, langit. Maksudnya mutlak karena takdir dari Allah. Ya. Hal takunu min dhamanil ba'i' awil mushtari? Apakah dalam kasus seperti ini yang menjamin kerusakan itu pembeli atau penjual? Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah pembeli tetap rugi? Ya. Dia sudah membayar dan sudah terjadi akad, dia baru segini, ternyata ketika sebelum panen yang dibelinya itu yang sudah hak milik dia, ternyata tidak sempurna karena rusak disebabkan oleh faktor bencana. Ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan buah-buahan itu rusak. Oleh apapun penyebabnya, apakah yang menanggung kerugian itu pembeli atau penjual? Ini yang diperselisihkan ulama. Al-Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang paling benar, karena Imam Syafi'i di sini ada dua pendapat. Ya. Karena Imam Syafi'i itu ada dua mazhab. Mazhab lama, mazhab baru. Ya, di sini dalam dua, salah satu dari dua pendapatnya yang paling kuat adalah, begitu juga didukung oleh pendapat Imam Abu Hanifah, Al-Laits bin Sa'ad Al-Misri dan sebagian yang lain, dia mengatakan di sini kerugiannya tetap ditanggung oleh pembeli. Kata Imam Syafi'i. Ini yang paling kuat dari dua pendapat beliau. Wala yajibu wad'ul ja'ihati lakin yustahab. Dan tidak wajib penjual membebaskan pembayaran yang rusak itu. Yang menanggung memang pembeli, kata Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dan yang lainnya. Walaupun memang tetap hukumnya syar'i. Walaupun dia syar'inya hanya dalam batas sunnah, anjuran, tetapi tidak wajib penjual mengembalikan uang yang sudah dibayar oleh pembeli tersebut. Ini pendapat yang pertama. Wa qala Syafi'i fil qadim, dan Imam Syafi'i dalam mazhabnya yang lama dan sebagian para ulama juga, yang menjamin kerusakan kerugian tersebut adalah penjual al-ba'i. Wa yajibu wad'ul ja'iha, dan wajib membebaskan pembayaran untuk yang rusak tadi. Si penjual membebaskan pembeli, kalau seandainya sudah dibayar dibalikkan kembali. Kalau dalam masih dalam bentuk pembayarannya separoh, maka dihitung berapa takaran yang sudah rusak itu, kemudian tidak dikatakannya kepada penjual ini, pembeli ini tidak perlu kamu bayar lagi karena sudah rusak. Ini menurut pendapat yang kedua ini, wajib penjual melakukan hal itu berdasarkan hadis yang telah kita pelajari. Wa qala Malik, Imam Malik termasuk yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini, wajib penjual membebaskan pembayaran, tetapi dia berikan sedikit rincian. Kata beliau, in kanat duna thuluth lam yajib wad'uha, kalau yang rusak itu di bawah sepertiga dari total semuanya, maka penjual tidak wajib membebaskan pembayaran. Tetap karena sedikit, ya, karena sedikit di bawah sepertiga itu tidak wajib, kata Imam Malik. Wa in kanat ats-tsuluts fa aktsar, kalau dia kerugian itu sepertiga ke atas, maka penjual wajib membebaskan pembayaran. Wa kanat min dhamanil ba'i, dan itu merupakan kerugian yang ditanggung oleh penjual. Ditanggung oleh penjual. Dan kemudian beliau menukilkan dalil-dalilnya. Sementara untuk pendapat yang kedua, berarti sesuai dengan bunyi hadis ini. Ya, mengambil dalil dari hadis ini, Nabi SAW bahkan mengatakan, فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ, untuk yang gagal tersebut, engkau tidak halal mengambil darinya pembayaran. Dan alasan apa kamu, dengan alasan apa kamu mengambil harta saudaramu dengan cara yang tidak benar? Ya, berarti Nabi SAW menegaskan untuk tidak membebankan pembayaran untuk bahagian yang rusak tadi. Ini hadis yang pertama. Ini hadis yang pertama, jelas sekali mengarah kepada apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi. Buah yang rusak tidak boleh diperhitungkan, maksudnya tidak boleh lagi diminta pembayarannya. Hadis yang kedua, nomor hadis yang kedua 3899. Imam Muslim mengatakan, wahaddatsana Hasan al-Hulwani qala hadatsana Abu Asim an ibn Jurayd bihadzal isnad mithlahu. Ya, ini sanad hadisnya sama dengan hadis yang tadi dengan sanad yang baru, yaitu kata Nabi SAW, jika terjadi jual beli buah yang masih di pohonnya antara kamu dengan saudaramu dan sudah terjadi akad dan penjual belinya pun sah karena setelah matang tetapi belum diturunkan, dan ternyata terjadi kegagalan sebagian dari hasil panennya disebabkan oleh afah samawiyah, ya, disebabkan oleh musibah, ya, bukan karena kelalaian, bukan human error, bukan karena petaninya, pembelinya yang tidak terlalu memperhatikan, atau terjadi kecurangan pada penjual, tidak sama sekali. Kalau memang jelas kelalaian pembeli, maka tidak tanggung. Dan kalau jelas karena kecurangan penjual, berarti penjual yang menanggung. Kalau kelalaian pembeli, pembeli yang menanggung. Di sini tidak, disebabkan hanya semata-mata oleh takdir Allah atau bencana. Maka dalam kondisi demikian, seperti yang tadi kita jelaskan, ada terjadi perbedaan pendapat, tetapi yang kita kuatkan dan dikuatkan juga oleh Imam Muslim, Imam Nawawi di sini, yaitu apalagi ditopang oleh pendapat Imam Malik, kalau kerugiannya itu di bawah sepertiga dari total, maka tetap si pembeli yang menanggung dan penjual tidak menanggung. Tapi kalau di atas sepertiga jumlahnya, maka penjual diperintahkan untuk membebaskan pembayarannya. Ya. Ini bunyi hadis yang kedua, sementara sanadnya sama. Hadis yang berikutnya, hadis nomor 3900, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa Ali ibnu Hujrin qalu haddatsana Ismail ibnu Ja'far an Humaidin an Anas radhiyallahu taala an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thamari an-nakhli hatta tazhuwa. Ini sudah berlalu banyak hadisnya. Nabi SAW melarang dari menjual hasil buah dari kurma sampai tampak matangnya. Artinya sampai matang yang ada di pohon tersebut baru boleh dijual. Faqulna li Anas, maka kami bertanya kepada Anas, perawi hadis, ma zahwuha, apa yang dimaksud dengan zahu? Ya, qala tahmarru aw tasfarru, yaitu kalau sudah memerah atau kalau sudah menguning, artinya matang. Ara'aitaka in mana Allahu thamrata bima tastahillu mala akhika? Nabi bertanya, bagaimana pendapatmu jika Allah menghalangi panen buah-buahan tadi, lalu engkau telah mengambil harta saudaramu? Ini diantara alasan haramnya atau tidak dibenarkan jual beli di batang sebelum buahnya matang. Kenapa? Karena nanti ternyata semuanya tidak jadi matang. Ya, semua tidak mati tidak matang dan rusak. Makanya atas alasan apa kamu mengambil harta saudaramu? Ya, menghalalkan apa harta saudaramu sementara buahnya tidak matang. Ini jual beli yang terjadi di batang pohon, jual beli buah-buahan di batang pohon sebelum matang. Dan dia merupakan dalil juga untuk tadi, ketika dia sudah matang berarti sudah boleh jual beli. Ternyata sebagian dari hasil panen yang sudah matang itu gagal disebabkan oleh musibah atau bencana, maka juga tidak dibenarkan untuk mengambil pembayaran dari hasil yang tidak jadi dimanfaatkan oleh pembeli. Ini hadis yang ketiga, walaupun mungkin secara umum, tetapi juga bisa diambil dalil untuk tidak dibenarkannya mengambil manfaat pembayaran buah yang rusak setelah matang tetapi belum dipanen disebabkan oleh bencana. Ya, wallahu a'lam. Hadis berikutnya 3901. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Abu Thahir qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Malik an Humaid at-Tawil an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thamrati hatta tuzhiya qalu wa ma tuzhiya qala tahmar wa qala idza mana Allahu thamra bima tastahillu mala akhika. Sama dengan hadis yang sebelumnya 3900 tadi, Nabi melarang menjual buah-buahan sebelum matang, dan matang itu maksudnya sudah mulai memerah atau menguning dalam riwayat yang lama, riwayat sebelum ini. Lalu apabila Allah menghalangi panen dari buah-buahan itu, lalu lantaran atau dengan alasan apa engkau mengambil harta saudaramu dengan cara yang tidak benar? Tidak ada alasan, dan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengarahkan kalau sudah terjadi transaksi jual beli, maka penjual mengembalikan uang kepada pembeli karena hasil panennya gagal disebabkan oleh bencana. 3902. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddathani Muhammad ibn Abbad qala haddathana Abdul Aziz ibn Muhammad an Humaid an Anas أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه. Kalau Allah tidak menakdirkan buahannya itu bisa dimanfaatkan, lalu atas alasan apa engkau menghalalkan harta saudaramu? Ini mengarah juga kepada bunyi bab. Artinya kalau Allah tidak menakdirkan buahnya bagus, panennya sempurna, maka atas alasan apa engkau mengambil harta saudaramu? Berisi anjuran untuk mengembalikan uang tersebut kepada pembeli. Ya. 3903 Imam Muslim, ini hadis yang terakhir di bawah bab ini. Imam Muslim mengatakan haddatsana Bisru bin al-Hakam al-Abdi wa Ibrahim ibn Dinar wa Abdul Jabbar ibn al-Ala wal-lafdhu li Bisrin qalu haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Humayd al-A'raj an Sulaiman ibn Atiq an Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma ya anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biwad'il jawaih. Ini nas dari hadis Jabir ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membebaskan pembayaran dari hasil panen yang rusak. Ya, sudah matang tapi belum dipanen dan rusak disebabkan oleh faktor alam, maka Nabi perintahkan untuk membebaskan pembayaran bahagian tersebut. Qala Ibrahim, inilah hadisnya. Ya. Hadisnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membebaskan pembayaran hasil panen yang gagal disebabkan oleh faktor alam. Qala Ibrahim wa huwa sahibu Muslim haddatsani Abdurrahman ibn Bishr an Sufyan bihadza. Ini hadis penambahan perawi disebutkan oleh Imam Muslim, yaitu salah satu muridnya menambahkan kekuatan hadis yang terakhir tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, itu akhir riwayat yang ada di bawah bab ketiga tadi, dan kesimpulannya itu tadi. Buah yang rusak, tapi dengan ketentuan jual belinya sudah ketika sudah matang. Walau masih di pohon, tetapi sudah matang semuanya dengan bentuk memerah atau menguning. Ya, tergantung kepada jenis buah-buahannya. Kemudian bukan langsung dipanen, atau mungkin ditunggu oleh pembeli, besok saya panen. Jadi malamnya ternyata datang mangsa buah-buahan tersebut, kemudian dihabiskan semua olehnya. Ya. Atau disebabkan oleh faktor yang lain yang merupakan faktor alam. Maka konteks seperti maksud bab ini adalah mengarahkan kepada penjual untuk tidak meminta pertanggungjawaban kepada pembeli. Kalau sudah terjadi pembayaran secara sempurna, maka dia membalikkan untuk bagian yang rusak kepada pembeli. Itulah kira-kira yang dimaksud. Kalau faktanya seperti apa? Kalau ada jual beli seperti ini, ada di Batang jual beli durian. Bentuknya kalau rusak sebelum dipanen, ada pembeli yang menanggung gempa. Ini dengan ketentuan sudah matang ya. Kalau belum matang sudah terlarang, jelas-jelas terlarang. Tetapi yang sudah matang dibeli. Ini satu pohon yang sudah matang semua saya beli. Tapi dia belum memanen langsung, akad sudah terjadi, harga sudah disepakati. Baik itu dibayar tunai semuanya total atau membayar sebagiannya, DP-nya saja. Dan ternyata sebelum dipanen rusak. Nah, ini konteksnya sekarang ini. Kalau dalam yang dimaksud oleh hadis ini semua adalah penjual menanggung, pemilik menanggung. Imam Malik justru mendetilkan dengan mengatakan kalau kerusakan, kerugian itu di bawah sepertiga dari jumlah total, maka tetap pembeli yang menanggung, kena sedikit. Tetapi kalau di atas sepertiga, maka penjual yang menanggung. Ya. Menanggung maksudnya, kalau sudah dibayar tunai berarti total, maka dia kembalikan, ditakar berapa kerugian tersebut, dikembalikan kepada pembeli biayanya. Ada, memang ada. Di awal akadnya seperti itu. Nah, berarti sesuai dengan bunyi bab ini. Sesuai dengan bunyi bab ini, tapi tentu ini kembali kepada keikhlasan kita dalam menerapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang ini perkara fikih yang diperselisihkan oleh para ulama. Minimalnya sunnah. Ya, minimalnya sunnah. Karena perbedaannya antara apa? Hukumnya sunnah atau wajib. Ya, sunnah berarti si penjual boleh-boleh saja tidak mengembalikan. Ya. Ya. Boleh-boleh saja tidak mengembalikan pembayaran harganya, dan menurut pendapat yang kedua tidak. Justru wajib penjual membalikan nilai dari buah-buahan yang rusak tadi. Ya. Dan ketentuannya adalah rusaknya bukan kenapa-kenapa, tapi semata-mata mutlak karena bencana. Ya, karena bencana. Wallahu'alam. Itu kesimpulan untuk bab yang ketiga. Bab yang keempat masih terkait dengan ini, tetapi lebih umum. Lebih umum. Yaitu bab istihbab al-wada'i minad-dain. Dianjurkannya membebaskan hutang. Ya, membebaskan hutang. Ini secara umum ya. Dalam pembebasan hutang-hutang ini dianjurkan dalam agama. Ya, anjuran membebaskan hutang. Kalau tadi anjuran membebaskan kewajiban atau membebaskan untuk pembeli kerugiannya atau kewajiban membayar. Ini dalam kasus musaqat buah-buahan. Sementara yang ini lebih umum, yang namanya hutang. Dalam agama kita dianjurkan bagi pemilik piutang untuk membebaskannya. Ya. Hadis yang pertama di bawah bab yang keempat ini, Imam Muslim mengatakan hadis berapa ini? 3905. 3904 ya. 3904. Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits an Bukair an Iyad bin Abdullah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala usiba rajulun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thimarin ibta'aha fakathura dainuhu. Ini cerita dari Abu Sa'id bahwasanya ada seorang laki-laki di masa Nabi SAW ditimpa dalam masalah buah-buahan yang telah dia beli. Buah-buahan yang telah dibelinya ditimpa oleh musibah. Dia membeli buah-buahan di batang yang sudah matang, yang sudah sampai masa boleh dimanfaatkan. Ternyata ditimpa oleh musibah. Ya. Musibah ditimpa oleh musibah. Fakathura dainuhu. Ya. Akibatnya hutangnya banyak. Ya, dia kenapa tidak berhutang? Seharusnya setelah diturunkan buah tadi dia bisa menjualnya. Ternyata ini rusak, berarti padahal bayarnya belum juga lagi. Ada sekarang ini orang seperti itu, dia bayarnya DP, nanti dijualnya hasil buah-buahan tersebut, kemudian baru diangsurnya atau dibayarnya secara sempurna hutangnya kepada pemilik buah-buahan tadi. Dibayar DP pertama, kemudian dibawa, dijual, baru diselesaikan pembayarannya. Ternyata hasil panennya tidak sempurna, rusak. Disebabkan oleh faktor musibah, maka tentu banyak hutangnya karena dia tidak bisa menjual sempurna. Ini yang membuat orang tersebut banyak hutangnya. Ya. Itu profesinya itu. Ya, itu profesinya dan membuat dia banyak hutang. Kata Abu Sa'id Khudri, faqala Rasulullah sallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum muslimin, ya, tasaddaqu alaihi, bersedekahlah kalian kepada dia. Dan ini anjuran, dan inilah agama kita. Tasaddaqu alaih, bersedekahlah kalian kepadanya. Fatasaddaqan nasu alaih, maka banyaklah orang bersedekah kepada orang tersebut. Falam yabluq dhalika wafa adaini, walaupun sudah banyak yang bersedekah tetapi tetap juga hutangnya tidak tertunaikan semua, tidak terbayar. Ya. hutangnya tidak bayar, mungkin banyak memang. Ya, banyak dia mengambil buah-buahan tersebut, ternyata rusaknya juga banyak. Ya, ini yang membuat hutangnya menumpuk. Maka kaum muslimin pun bersedekah, tentu hanya sebatas anjuran. Yang tertunaikan hanya separohnya mungkin bisa, tetapi masih banyak hutangnya. Apa kata Nabi SAW berikutnya? Faqala Rasulullah SAW li ghuramai. Nabi SAW datangi orang-orang yang kepada mereka orang tadi berhutang. Kata Nabi kepada mereka, khudhu ma wajadtum wa laysa lakum illa dhalik. Ambil yang telah kalian dapatkan dan yang sisanya kalian tidak lagi tidak lagi punya hak untuk memintanya. Jadi Nabi SAW menganjurkan orang-orang yang punya piutang tadi untuk membebaskan hutangnya. Nah, ini yang mengarah kepada bunyi bab. Ya. Setelah dibayar sesuai dari hasil infak sedekah tadi, ini juga merupakan pedoman bagi kita untuk membantu orang yang punya yang banyak utang dengan sedekah, tasaddaqu. Dan ini juga bisa diambil dari harta zakat. Ya, karena di antara orang-orang yang berhak menerima zakat apa? Orang-orang yang berhutang. Orang-orang yang punya beban hutang. Ya, apa dalam apanya? Wal gharim. Ya. Al-gharim. Ya, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal gharimina. Ya, wal gharimin. Orang-orang yang memiliki atau punya beban hutang. Maka bentuk kata-kata Nabi adalah sedekah, tetapi ini mencakup sedekah wajib dan juga sedekah sunnah. Ya, sedekah wajib yaitu zakat. Sedekah sunnah ya mutlak untuk membantu dia membayar hutangnya. Ini adalah tuntunan Nabi SAW. Ini bukan orang yang berhutang itu meminta-minta, ya, membuat proposal pembayaran hutang sementara dia kerjanya berhutang. Tetapi ini berasal dari Nabi SAW. Ya, menganjurkan. Nabi SAW menganjurkan. Kemudian di antara yang juga dilakukan Nabi SAW mendatangi orang yang mereka orang tadi berhutang kepada mereka untuk membebaskan hutang orang tadi kepada mereka. Dan ini cara yang terbaik untuk opsi-opsi atau langkah-langkah untuk membebaskan hutang orang. Pertama, membantu dia melunasinya. Yang kedua, mendatangi orang yang ghuramanya, orang-orang yang memiliki piutang darinya, untuk menganjurkan mereka membebaskan hutang tersebut. Ya, menganjurkan. Dan ini juga yang langkah yang juga dilakukan oleh sebagian ikhwan kita, memberikan langkah-langkah pembayaran hutang ke bank. Ya. Dengan bernegosiasi kepada bank, karena sekarang orang berhutang ke bank untuk pembayaran bunganya saja habis, belum lagi hutangnya. Maka usaha untuk pembebasan bunga, sebenarnya hutang ke bank itu kan kita membayar hanya sebanyak hutang, karena sisanya itu riba. Ya. Maka ada upaya untuk membuat meminta agar bunganya dibebaskan, dan ini cara yang juga termasuk yang harus dilakukan. Ya. Kemudian membantu hutang yang benaran hutang itu dengan cara menganjurkan kaum muslimin memberikan bantuan. Tetapi orang yang berhutang itu pun juga dipelajari psikologisnya, tuntutan dia berhutang. Ya, ini juga yang perlu diperhatikan dari orang-orang yang berhutang, karena orang kaum muslimin memang sekarang ini bangga berhutang. Ya. Yang tidak punya hutang itu seakan-akan terkucilkan. Ya, rumah yang penghuninya tidak berhutang, rumah yang tidak ada iman. Seakan-akan seperti itu. Ya. Terbalik keadaannya. Hidup, kata ustaz kita, hidup di dunia yang terbalik. Sekarang rumah, tidak ada rumah kecuali ada hutangnya. Ya. Kalau belum punya hutang, maka pasti akan ada orang dengan wajah yang benar-benar mengharap, dengan wajah yang dengan ramah tamah datang ke rumah menawarkan hutang. Ya, menawarkan hutang dan dilihatnya perkakas rumah, ya dilihatnya, oh ini kayaknya TV-nya mesti diganti nih Bu. Ya, biasanya ibu-ibu itu, atau mobilnya mesti ditukar ini, atau kulkasnya ini sudah lama nampaknya. Ya, sehingga tidak terlepas satu rumah pun kecuali berhutang. Dan ini kenyataan. Saya mengatakan ini karena mengenal. Ya, rentenir yang datang ke rumah-rumah untuk menawarkan hutang, dan bukan hanya di kota ini, sampai ke kampung-kampung. Sampai ke kampung-kampung untuk menawarkan hutang. Dahulu memang mereka mengetahui kebutuhan atau menawarkan kebutuhan-kebutuhan yang bukan kebutuhan pokok. Jadi kita yang ingin melakukan langkah-langkah tadi untuk menerapkan apa yang dianjurkan oleh Nabi, tentu akan mempelajari kejiwaan orang yang berhutang. Karena memang ada orang yang jiwanya berhutang. Ya, ada orang yang jiwanya berhutang. Ada orang yang jiwanya sama sekali tidak mau berhutang. Ya, dan ini rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, daripada berhutang, mending dia mendapatkan sedikit. Ya, daripada berhutang. Ini luar biasa. Dan bagi mereka yang berhutang, tentu yang seperti dalam kasus hadis yang pertama ini, tentu kasusnya berbeda. Dia tidak berniat berhutang. Ya. Dia usahanya itu membeli tanaman, kemudian dibayarnya DP-nya, kemudian dijualnya, nanti keuntungannya dibayarkan kepada sisa hutangnya, kemudian didapatkan keuntungan yang besar dalam penjualan buah-buahan yang sudah matang tadi. Ternyata gagal. Bukan karena kelalaian, tapi karena faktor musibah. Afah samawiyah, kata Nabi. Jadi afah samawiyah itu jelas boleh dikatakan afah samawiyah. Disebabkan oleh takdir Allah. Ya, afah penyakit. Ya, wabah samawiyah langit. Maksudnya dari semata-mata mutlak Allah yang menakdirkan, tidak ada unsur kelalaian. Ya, ini bisa saja terjadi dan harus dipertimbangkan ini. Harus dipertimbangkan karena memang manusia lemah. Jadi kembali kita kepada hadis, ada langkah-langkah untuk membantu orang yang berhutang. Yang pertama, mengajak kaum muslimin untuk membantunya melunasi hutang. Ternyata hutangnya banyak dan tidak juga terlunasi. Maka cara yang kedua adalah mendekati atau mengadakan pendekatan kepada pihak yang mana mereka berhutang kepada orang-orang tersebut, untuk bisa membebaskannya, memberikan anjuran. Ya, ini juga bisa dilakukan dalam hutang-hutang yang terjadi antara kaum muslimin, antara orang-orang dengan pihak-pihak lembaga keuangan. Ya, wallahu a'lam. Kita lanjutkan membaca satu hadis lagi atau lebih. 3905. Ini sebatas sanadnya saja. Imam Muslim mengatakan, haddatsani Yunus ibnu Abdul A'la qala akhbarana Abdullah ابن وهب قال أخبرني عمرو ابن الحارث عن بكير بن الأشج بهذا الإسناد مثله. Dengan sanad yang berbeda pangkalnya, kemudian ujungnya kembali kepada sanad yang sebelumnya sampai kepada Jabir bin Abdullah Abu Sa'id Al-Khudri, sementara bunyi hadisnya sama dengan hadis yang pertama tadi, menceritakan tentang seorang sahabat yang kerjanya seperti tadi, ternyata suatu ketika gagal dan sering kali gagal. Kemudian membuat hutangnya semakin lama semakin banyak, dan Nabi SAW membawa kaum muslimin untuk membantunya melunasi hutangnya, ternyata juga tidak terlunasi. Akhirnya dia melakukan pendekatan kepada mereka yang tempat orang ini berhutang untuk membebaskan hutangnya. Intinya dorongan untuk membebaskan hutang, membantu untuk membebaskan melunasi hutang, atau dorongan untuk membebaskan hutang orang kepada kita. Dua hadis yang bisa kita baca di bawah bab yang keempat ini. Sementara tersisa beberapa hadis setelahnya, 3 buah hadis. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.